السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، para hadirin dan hadirat yang menyempatkan diri untuk menghadiri Tabligh Akbar pada hari ini di Masjid Al-Imam Muslim, wilayah Pacarakang, Sulawesi Selatan, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kemuliaan dan keberkahannya. Pada pagi hari ini menjelang siang hari, hari yang ke-27 dari bulan Syaban tahun 1447 Hijriah, ini berarti dalam hitungan hari ke depan kita akan segera memasuki bulan yang dinantikan oleh kaum muslimin yang cinta dengan ibadah, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merindukan untuk memperbanyak amalan saleh, yang mengharapkan maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Beliau mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu laylah, dan Allah jalla wa ala menetapkan di antara hamba-hambanya ada yang dibebaskan dari api neraka, dan itu selalu ada pada setiap malam Ramadan. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang meraih keutamaan ini dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah, memperbanyak amalan salih baik di siang hari Ramadan, demikian pula di malam harinya, dan lebih terkhusus lagi semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk menghidupkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa fihi lailatun khairun min alf shahrin faman hurima khairaha faqad hurim. Di bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang dicegah dari kebaikan untuk meraih keutamaan di malam tersebut, maka sungguh dia telah tercegah dari kebaikan yang sangat besar. Sungguh merugi seorang hamba, dan sungguh hina seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan untuk memasuki bulan suci Ramadan, namun pada saat dia meninggalkan bulan Ramadan, dia tidak berhasil meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingatkan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Dan sungguh merugi seorang hamba, dia diberi kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan, lalu ketika dia keluar meninggalkan Ramadan dalam kondisi dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepantasnya bagi setiap mukmin untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, dengan penuh semangat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih derajat yang tinggi di sisinya. Semoga kita termasuk di antara mereka. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, muttafaqun alaih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni segala dosa yang telah lalu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dianjurkan bagi seorang mukmin untuk dalam beramal saleh. melebihi semangatnya di luar bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dalam hal ini, dalam beribadah, di dalam salat, dalam membaca Al-Qur'an Karim, dalam berderma dan berbuat kebaikan secara umum. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, dan ketika memasuki bulan suci Ramadan beliau lebih dermawan lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Maka memperbanyak amal saleh, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan merupakan hal yang sangat dianjurkan. Dan Allah Jalla wa'ala memilih bulan suci Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, diturunkannya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah Jalla wa'ala memilih bulan ini sebagai bulan diturunkannya kitab Allah, melainkan hal itu menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai bulan ini. Dan Allah Azza wa Jalla mengistimewakan bulan ini. Dan sepatutnya bagi kita kaum muslimin memanfaatkan bulan yang istimewa ini, bulan yang penuh berkah, dengan memperbanyak amalan saleh. Dan amalan saleh yang dianjurkan di bulan suci Ramadan itu banyak. Dianjurkan menghidupkannya dengan ibadah, dengan salat, bersedekah, memperbanyak berdoa, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan termasuk dalam hal ini adalah menyibukkan diri bersama kitabullah, Al-Quranul Karim, di bulan suci Ramadan. Allah Jalla wa'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim, yang di dalamnya berisi hidayah, hujjah-hujjah dan penjelasan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menjelaskan ayat ini, beliau menerangkan bahwa Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini memuji bulan puasa ini, bulan Ramadan, dari bulan-bulan yang lainnya, di mana Allah Azza wa Jalla memilih bulan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa bulan suci Ramadan bukan hanya bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, bahkan kitab-kitab samawi sebelumnya dari wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu diturunkan di bulan suci Ramadan, termasuk Injil, termasuk Taurat, dan kitab-kitab samawi yang lainnya. Hal ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Awsat dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan. Diturunkan lembaran-lembaran Ibrahim itu di awal malam dari bulan suci Ramadan. Wa unzilatit tauratu li sittin madaina min Ramadan. Dan kitab Taurat diturunkan di hari atau di malam yang ke-6 setelah berlalunya 6 hari dari bulan Ramadan. Wa unzilal injilu li 13 madat min Ramadan. Dan kitab Injil diturunkan itu setelah berlalu 13 hari dari bulan suci Ramadan. Wa unzila az-zabur li 18 khalat min Ramadan. Dan diturunkannya kitab Zabur itu setelah berlalu 18 hari juga di bulan suci Ramadan. Wa unzila al-Qur'an li 14 khalat min Ramadan. Dan diturunkannya Al-Qur'anul Karim setelah berlalu 14 hari dari bulan suci Ramadhan. Jadi kitab-kitab samawi sebelum Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala juga menurunkannya di bulan suci Ramadhan. Hal ini menjelaskan kepada kita keistimewaan bulan suci Ramadhan ini. Ketika Allah Azza wa Jalla memilih kitab-kitabnya, wahyu-wahyunya diturunkan pada bulan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadhan adalah membiasakan bersama kitabullah, bersama Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadhan, baik di siang hari, demikian pula di malam hari. Dan memperbanyak tilawatu kitabillahi azza wa jal, membaca Al-Quranul Karim di malam hari itu lebih afdal dari membacanya di siang hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menjelaskan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadhan, وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ. Beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadhan. إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانِ حَتَّى يَنْسَلِخَ. Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun di bulan suci Ramadhan. Dan itu setiap malam sampai selesainya bulan Ramadhan. Apa yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam? Faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada Jibril Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, fayudarisuhul Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an Karim. Apakah Jibril yang membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya? Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan apabila Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam itu lebih dermawan dari angin yang berhembus. Maksudnya, ini menggambarkan betapa dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan suci Ramadhan, dan lebih terkhusus ketika bertemu dengan Jibril alaihi salam. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyebutkan faedah dari hadis ini, bahwa di antara faedah hadis Ibn Abbas ini, ketika Ibn Abbas menyebutkan ada mudarasah, ada saling mengajarkan Al-Quran antara Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di malam hari. Yadullu ala istihbabil ikthari min at-tilawati fi Ramadhan lailan. Ini menunjukkan dianjurkannya untuk memperbanyak tilawatul Quran di bulan suci Ramadhan di malam hari. Fa innal lailatan qati'u fihi syawaghil. Karena biasanya di malam hari seorang telah beristirahat dari berbagai macam kesibukan. Beda halnya dengan siang hari. Biasanya mereka sibuk dengan aktivitas dunianya. Namun di malam hari seorang fokus jauh dari berbagai macam kesibukan. Wa tajtami'u fihi al-himam, dan semangat itu lebih fokus. Wa yatawata'u fihi al-qalbu wal-lisan 'ala at-tadabbur. Dan di malam hari itu biasanya akan terjadi sinkronisasi antara hati dengan lisan. Ketika seorang membaca Al-Qur'an Karim, pikirannya lebih fokus, hatinya lebih fokus untuk mentadabburi kitabullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Sesungguhnya beribadah, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di malam hari itu lebih memberi pengaruh kepada kalbu seorang hamba, lebih mempengaruhi hati seorang hamba, dan lebih jelas ketika dia melantunkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan dia untuk mengkonsentrasikan hatinya, disebabkan karena malam tersebut merupakan saat di mana seseorang jauh dari berbagai macam kesibukan dunia. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan suci Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Al-Qur'anul Karim yang datang dari Al-Lauhul Mahfuz, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke Baitul Izzah. Jadi di langit itu ada yang disebut Baitul Izzah, kalau diterjemahkan rumah kemuliaan di langit dunia. Dari Al-Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah sekaligus seluruhnya. Lalu kemudian setelah itu dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam sesuai dengan kondisi dan keadaannya secara berangsur-angsur. Dari Baitul Izzah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan awal permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan suci Ramadhan. Di bulan suci Ramadhan. Jadi dari Al-Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah itu pada bulan suci Ramadhan. Kemudian wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga terjadi di bulan suci Ramadhan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ubay bin Umair rahimahullah ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau wahyu yang pertama kali di bulan suci Ramadhan. Oleh karena itu diturunkannya kitab Allah Azza wa Jal di bulan suci Ramadhan, bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadhan, setiap malam dibacakan Al-Qur'anul Karim pada malam itu. Ini menjelaskan kepada kita anjuran menghidupkan bulan suci Ramadhan dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala di siang hari atau di malam hari. Jika memungkinkan seseorang menghidupkannya di malam hari, maka itu lebih afdal. Dan menghidupkan Al-Qur'anul Karim di malam hari bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, membacanya di dalam salat. Pada qiyamul lail, salatul tarawih. Dan cara yang kedua, membacanya di luar salat. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah, menjadi teladan dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan salatul lail dengan memperpanjang bacaan Al-Qur'anul Karim. Saking panjangnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menjelaskan sifat salat lailnya Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau mengerjakan salatul lail di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan tidak melampaui 11 rakaat. Lalu apa kata Aisyah radhiyallahu anha, "Shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Beliau mengerjakan salat 4 rakaat tanpa perlu kamu bertanya tentang bagusnya salat Nabi dan panjangnya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah kamu tanyakan itu. Artinya panjang salat Nabi dan bagus salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau salat 4 rakaat yang berikutnya. Tidak perlu kamu menanyakan panjang dan bagusnya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dibuktikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad, kata Hudzaifah, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam dari malam Ramadan. Maka beliau pun berdiri untuk memulai salatnya. Maka beliau bertakbir, Allahu Akbar. Lalu beliau membaca Dzul Malakuti wal Jabaruti wal Kibriyai wal Azamah. Setelah itu beliau memulai bacaan salatul lail. Apa yang beliau baca? Beliau membaca suratul Baqarah. Lalu beliau melanjutkan dengan surah An-Nisa. Lalu beliau melanjutkannya dengan surah Ali Imran. Hitung sendiri berapa juz itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Hudzaifah bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memulai salatnya dengan baca suratul Baqarah. Dalam hati Hudzaifah, mungkin di ayat yang ke-100 beliau ruku. Sampai ayat yang ke-100 lanjutkan. Beliau berpikir mungkin ketika selesai Al-Baqarah beliau ruku. Ternyata beliau melanjutkan yang ke surah An-Nisa. Lalu beliau melanjutkan yang ke surah Ali Imran. Itu dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat. Apakah beliau membaca dengan bacaan yang cepat? Ternyata tidak. Kata Hudzaifah, la yamurru bi ayati takhfif illa waqafa indaha. Tidaklah beliau melewati ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang dahsyatnya api neraka, dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan beliau berhenti memohon perlindungan kepada Allah. Melewati ayat tentang rahmat beliau berhenti memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Nabi tartil. Tidak seperti bacaan sebagian mereka, salat tarawihnya 20 rakaat atau 23 rakaat 5 menit. Viral gitu. Senang karena menjadi populer. Orang banyak yang bermakmum di belakang imam ini karena begitu cepatnya salatul lail itu selesai. Ya, lebih cepat lebih baik. Mungkin itu slogannya. Allahul musta'an. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Lalu kata Hudzaifah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku' dan beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Misla ma kana qa'ima. Lamanya seperti lamanya beliau berdiri. Itu enggak bisa dibayangkan. Ruku' lagi, ruku'. Lalu beliau bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. mithlama kana qa'ima, seperti pada saat beliau berdiri pertama. Lalu beliau sujud membaca subhana rabbiyal a'la seperti pada saat beliau berdiri. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, duduk di antara dua sujud, mengucapkan rabbighfirli seperti pada saat beliau di saat berdiri. Sujud terus seperti itu yang disifatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau tidak mengerjakan salat kecuali dua rakaat, hingga datang Bilal lalu menginfokan bahwa telah tiba waktu salat subuh. Berarti semalam suntuk salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 11 rakaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengerjakan 11 rakaat. Dalam hadis ini Hudzaifah mengatakan Nabi ketika itu tidak mengerjakan dari cara yang seperti ini kecuali 2 rakaat. Allahu akbar. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dianjurkan menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail dan memperpanjang tilawatu kitabillah, memperpanjang baca Al-Qur'anul Karim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menjelaskan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Terkadang beliau bangun di malam hari, terkadang beliau meninggalkan salatul lail bersama dengan para sahabatnya karena khawatir pada saat itu jangan sampai salatul lail menjadi amalan yang diwajibkan kepada umat ini, sehingga terkadang beliau meninggalkannya. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, kami pun tidak sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tersisa 7 malam. Maka beliau memimpin kami sholatul lail sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Kemudian pada 6 malam yang tersisa dari bulan suci Ramadan, beliau pun tidak sholat bersama kami. 5 malam yang tersisa, beliau sholat bersama kami. Sampai pertengahan malam sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Maka aku bertanya, aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menegakkan qiyamul lail pada malam ini bersama kami di seluruh malam? Di seluruh malam. Mengapa sampai separuh malam saja? Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail sampai separuh malam. Ini sebagian sahabat mintanya, kenapa enggak seluruh malam aja? Sebagian kita kalau sampai separuh malam, kenapa panjang sekali Ustaz? Kenapa panjang sekali bacaan imamnya? Iya kan? 1 jam itu terasa lama bagi sebagian. Allahul musta'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah." Seseorang apabila dia salat bersama imam hingga imamnya selesai, maka dicatat baginya bahwa dia mengerjakan sholat semalam suntuk. Dalil ini dijadikan hujjah oleh para ulama, anjuran untuk mengerjakan qiyamul lail, sholatul tarawih bersama imam di masjid secara berjamaah. Dan tidak meninggalkan masjid kecuali setelah imam selesai mengerjakan sholatul lail secara menyeluruh sampai mengerjakan witir. Barang siapa yang mengerjakan salatul lail bersama imam di bulan suci Ramadan hingga selesai, maka dicatat baginya bahwa dia mengerjakan salatul lail semalam suntuk. Lalu Abu Dzar melanjutkan kisahnya. Pada 4 malam terakhir beliau tidak salat bersama kami. Pada saat 3 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan istrinya, mengumpulkan yang lain dari kaum muslimin, lalu kami pun sholat bersama pada malam itu seluruh malam sampai kami mengkhawatirkan kami sudah tidak mendapatkan waktu untuk makan sahur. Hatta khashina ayyafutana al-falah, kata Abu Dzar, sampai kami khawatir kami tidak lagi bisa berkesempatan untuk mendapatkan al-falah, Lalu perawi bertanya kepada Abu Dzar, apa yang dimaksud al-falah? Yaitu as-suhur. Yaitu waktu suhur. Waktu makan sahur. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan seluruh malam itu dengan qiyamul lail bersama keluarganya, bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berhujjah dengan hadis ini bahwa mengerjakan salatut tarawih bersama imam di masjid secara berjamaah itu lebih afdal. Dan ini termasuk di antara permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Mana yang lebih afdal? Apakah salatul lail di awal malam secara berjamaah di masjid kaum muslimin itu lebih afdal berdasarkan hadis ini, atau memilih untuk salat al-lail di rumah? Karena sebagian para ulama mengatakan yang afdal di rumah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang dikerjakan di rumah kecuali salat wajib. Dan salatul lail, salatul tarawih termasuk salat sunnah. Walhasil terjadi khilaf. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau memilih untuk beramal dengan hadis ini, salat bersama kaum muslimin. Dan beliau tidak kembali kecuali apabila imam telah menyelesaikan salatnya. Dan seseorang melihat mana yang lebih baik untuk hatinya, mana yang lebih membuatnya khusyuk. Kadang-kadang salat di rumah lebih baik daripada salat di masjid, apalagi kalau pelaksanaan salat di masjidnya seperti yang kita sebutkan tadi itu, yang viral-viral itu, yang menyebabkan seorang tidak mampu mengerjakan secara khusyuk. Kalau dia mengerjakan di rumah, dia lebih tenang. Apalagi kalau dia penghafal Al-Quranul Karim, dia ingin memurajaah Al-Quran, membacanya dengan tadabbur. Maka seorang melihat mana yang lebih maslahat untuk hatinya, mana yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kemudian seseorang mengatakan, ah kalau begitu saya memilih pendapat sholat di rumah. Akhirnya dia memilih sholat di rumah dan tidak sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Lalu datang berbagai macam gangguan di rumah. Anaknya tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Akhirnya datang rasa kantuk, kebablasan sampai subuh. Tidak sempat dia mendirikan malam itu dengan ibadah. Ini kerugian. Jadi biasanya kalau seorang mengerjakan sholatul lail secara berjamaah di masjid itu lebih semangat karena bersama yang lain. Intinya bahwa seorang berupaya untuk memanfaatkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan malam Ramadan dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an Al-Karim pada salatul lail. Atau di luar salatul lail membacanya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min al-qanitin." وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَمْطِرِينَ. Barang siapa yang menegakkan salat dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak lagi dicatat termasuk di antara orang-orang yang lalai. Apabila dia menegakkan qiyamul lail dengan membaca 10 ayat. Barang siapa yang membaca 100-an ayat dalam qiyamul lail, maka dia dicatat sebagai hamba yang qanit, termasuk dari al-qanitin, yaitu hamba yang senantiasa taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan pada malam itu. Barang siapa yang menegakkan ibadah dengan membaca 1000 ayat, maka dia dicatat sebagai al-muqantir. Yang dimaksud al-muqantir yaitu seorang yang diberi pahala qintar. Qintar itu asalnya adalah harta yang melimpah, yang melimpah ruah, harta yang sangat banyak, kintar. Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang menegakkan ibadah dengan membaca 1000 ayat, maka dia termasuk al-muqantir, yaitu seorang yang diberi pahala yang melimpah ruah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka riwayat-riwayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diamalkan oleh para ulama ussalaf. Sehingga apabila kita membaca tarajim ussalaf, biografi para ulama ussalaf, khususnya bagaimana cara memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan ibadah, sesuatu yang luar biasa, di luar nalar kita. Seolah-olah kita mengatakan, mungkin gak ini mereka lakukan. Tapi memang itu adalah sebuah realita yang dilakukan para ulama ussalaf. Memang itulah amalan mereka. Yang mungkin pada saat sekarang ini kita sulit mendapati orang-orang yang demikian. Ya. Nah, para ulama ussalaf dalam hal membaca Al-Quran Al-Karim, mempelajari Al-Quran Al-Karim di bulan suci Ramadan, mereka sangat fokus bersama Al-Quran. Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, apabila memasuki bulan suci Ramadan, maka yang beliau lakukan tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Membaca Al-Quran, memberi makan. Membaca Al-Quran, memberi makan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau senantiasa rutin membaca Al-Quranul Karim melalui mushaf di pagi hari, di bulan suci Ramadan. Sampai terbitnya matahari, baru kemudian beliau beristirahat. Diterangkan oleh Sufyan rahimahullah bahwa Zabid Al-Yami, apabila telah memasuki bulan suci Ramadan, maka beliau menghadirkan mushaf di hadapannya untuk mempersiapkan diri, dan beliau mengumpulkan para sahabatnya agar juga mereka ikut bersemangat menghidupkan Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bahwa para ulama ussalaf dahulu, mereka menghidupkan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Seperti Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, beliau membaca Al-Quranul Karim, mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam di bulan suci Ramadan. Tiap 2 malam khatam, tiap 2 malam khatam, tiap 2 malam khatam. Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah, di luar bulan Ramadan tiap 7 hari khatam. Setiap pekan khatam. Memasuki bulan suci Ramadan tiap 3 malam khatam. Dan memasuki 10 malam terakhir setiap malam beliau khatam. Setiap malam. Dan diriwayatkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau selama bulan suci Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quranul Karim sebanyak 60 kali. 60 kali. Kalau hari-hari Ramadan 30 hari, berarti sehari berapa? 2 kali khatam. Subhanallah. Sesuatu yang luar biasa. Menunjukkan mereka memfokuskan bulan suci Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tidak dianjurkannya seseorang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari? Kata beliau, la yafqahu man qara al-Qur'ana aqalla min 3. Tidak faqih orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an Karim kurang dari 3 hari 3 malam. Bagaimana dengan hadis ini? Diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif, bahwa larangan mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim kurang dari 3 hari apabila seseorang melakukannya secara rutin sepanjang tahun. Tiap malam khatam, walaupun di luar bulan suci Ramadan. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma fil awqatil mufaddalah, adapun pada waktu-waktu khusus yang memiliki keutamaan khusus seperti bulan suci Ramadan, dan secara khusus lagi di malam-malam harinya, dan secara khusus lagi ketika seseorang mengharapkan Lailatul Qadar pada malam itu. Demikian pula pada tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti di Makkah, bagi orang yang memasuki Makkah yang asalnya dia bukan dari penduduk Makkah, atau dia masuk ke dalam Masjid Nabawi asalnya dia bukan seorang yang tinggal di sana. Kata beliau, adapun di waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan khusus dan di tempat-tempat tertentu ini yang memiliki keutamaan khusus, fayustahabbul ikhtaru fiha min tilawatil Qur'an ikhtinaman lizzamani wal makan, maka dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim sebagai bentuk memanfaatkan waktu dan tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya dengan berbagai macam keutamaan. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan yang lainnya dari kalangan para imam-imam ahli sunnah. Oleh karena itu banyak dinukil dari para ulama ussalaf, mereka mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, tidak seperti mereka melakukannya di luar bulan suci Ramadan. Diriwayatkan dari Muhammad bin Mis'ar, beliau menyebutkan bahwa ayah beliau, Mis'ar bin Khidam, tidak tidur di malam hari kecuali setelah beliau membaca separuh Al-Quran. Separuh Al-Quran. Berapa juz separuh Al-Quran? Hah? Berapa juz? 15. Sampai surah? Dari Al-Baqarah sampai surah? Surah apa? Al-Kahfi. Biasanya di sebagian mushaf itu sampai ada tandanya. Wal yatalaqqaf. Para isyiran nabikum ahada. Saudara perempuan Al-Imam Malik ditanya, apa kesibukan Imam Malik ketika di rumahnya? Di bulan suci Ramadan, kata beliau, al-mushaf wa tilawah. Kesibukan beliau memegang mushaf dan membaca Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Amr bin Ali bahwa Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengkhatamkan Al-Quranul Karim setiap hari dan malamnya. Setiap hari beliau mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Al-Baghawi, beliau meriwayatkan dari kakeknya Ahmad bin Mani' rahimahullah, kata beliau, ana nahwun min 40 sana akhtimu fi kulli thalath. Aku semenjak 80 tahun yang lalu, aku selalu mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Selama 40 tahun mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Diriwayatkan bahwa Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala, beliau mengkhatamkan di bulan suci Ramadan setiap hari. Setiap hari. Dan beliau membaca pada salat tarawih setiap 3 malam beliau mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Fan radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan yang lainnya, bahwa Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Al-Quranul Karim ketika beliau mengerjakan 1 rakaat. Jadi seluruh malam itu beliau hanya mengerjakan 1 rakaat dan beliau menghabiskan bacaan Al-Quranul Karim dalam 1 rakaat tersebut. Al-Imam Hamzah ibn Habib Az-Zayyat, beliau ini dikenal sebagai ahli ibadah, seorang yang sangat rajin dalam melakukan ibadah, termasuk membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, nazartu fil mushaf hatta khashitu ayyadhaba basari. aku melihat ke mushaf itu sampai aku khawatir jangan sampai penglihatanku hilang, jangan sampai aku buta, karena saking seringnya beliau melihat kepada mushaf, membaca kitabullah subhanahu wa ta'ala. Syu'bah rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan bahwa Thabit al-Bunani membaca Al-Quranul Karim, mengkhatamkan Al-Quranul Karim setiap hari dan malamnya. Yani setiap hari beliau mengkhatamkan. Dan beliau termasuk seorang yang biasa berpuasa sepanjang masa. Hampir tiap hari beliau berpuasa sepanjang masa. Rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qasim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asad Ibn al-Furat, bahwa Ibn al-Qasim rahimahullah mengkhatamkan setiap hari dan malamnya dua kali khatam. Jadi siang hari khatam, di malam hari khatam. Al-Hafiz Ibn Asakir rahimahullah, beliau mengkhatam Al-Quran Al-Karim setiap Jumat. Ini di luar Ramadan. Dan ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan, setiap hari beliau mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Dan beliau dikenal sebagai seorang alim yang sangat rajin dalam beribadah. Wa kana katsiran nawafil wal adhkar. Beliau banyak mengerjakan salat sunnah dan beliau banyak berzikir. Wa yuhasibu nafsahu ala kulli lahzatin tadhhabu fi ghairi ta'ah. Dan beliau senantiasa melakukan introspeksi diri atas setiap waktu yang berlalu begitu saja tanpa dia melakukan ketaatan. Beliau selalu melakukan muhasabah terhadap beliau, terhadap diri beliau sendiri. Beliau memikirkan ada waktu yang terbuang begitu saja tanpa ketaatan. Demikian pula yang diamalkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di bulan suci Ramadan, setiap hari beliau mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah. Dan masih banyak lagi dari riwayat-riwayat para ulama ussalaf. Jadi kesimpulannya bahwa para ulama ussalaf ini, mereka sudah memiliki wirid, rutinitas dalam menentukan kapan mereka mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Ada yang mengkhatamkan tiap 7 hari, ada yang mengkhatamkan tiap 3 hari, 3 malam, bahkan ada yang mengkhatamkan tiap hari atau setiap malam, bahkan ada yang dalam sehari mengkhatamkan sampai 2 kali, bahkan ada yang lebih dari itu. Bahkan ada yang lebih dari itu. Diriwayatkan oleh Abu Umar Al-Kindi rahimahullah ta'ala bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quranul Karim dalam satu malam itu sampai 4 kali. Mengkhatamkan Al-Quran itu sampai 4 kali. Abu Bakar bin Abi Dawud juga diriwayatkan beliau mengkhatamkan dalam satu malam itu sampai 4 kali khatam. Rahimahumullah ta'ala. Dan termasuk di antara yang paling menakjubkan yang dinukil dari riwayat para ulama ussalaf, apa yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, bahwa beliau mendengar dari Abu Utsman Al-Maghribi bahwa Ibnul Katib rahimahullah, beliau pernah mengkhatamkan Al-Quran di siang hari 4 kali, di malam hari 4 kali. Di siang hari 4 kali, di malam hari 4 kali. Kata An-Nawawi, ini riwayat yang datang dari ulama ushul yang paling banyak yang kami ketahui. Bahwa di antara mereka ada yang sampai mengkhatamkan dalam sehari, di siang hari 4 kali, dan di malam hari 4 kali. Makanya ketika kita mendengar ini, lalu bandingkan dengan bacaan setiap kita, coba antum baca mulai dari ba'da subuh, kira-kira khatamnya jam berapa? Hah? Gak khatam-khatam ya? Sampai subuh yang berikutnya. Belum bacaannya lambat, urusannya hanya membenarkan bacaannya, jangan-jangan keliru makhrajnya. Mereka urusannya mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila kita mendengarkan riwayat-riwayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, lalu bandingkan dengan diri kita, dengan apa yang kita amalkan, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ternyata kita enggak ada apa-apanya dibandingkan amalan para ulama ussalaf. Mereka mengkhususkan dengan amalan saleh di bulan suci Ramadan, lebih terkhusus lagi kaitannya dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Kita ini enggak ada apa-apanya. Mengkhatamkan sekali sebulan aja mungkin masih dipertanyakan, iya kan? Bisa sekali selama bulan Ramadan, wah itu sudah spektakuler itu kalau di zaman sekarang ini. Ya. Di zaman yang semakin berkembang teknologi gadget dengan media sosialnya sekarang ini. Ya. Membaca Al-Qur'an pada zaman sekarang ini berat. Menyentuh mushaf, membaca satu halaman ngantuknya luar biasa. Tapi kalau membuka HP, berpindah dari satu medsos ke medsos yang lain, itu berjam-jam tahan. Ya, betul enggak ini? Betul enggak? Maaf, bukan menyinggung antum, mungkin menyinggung diri saya juga nih. Ya, kita semua harus melakukan introspeksi. Ayo, koreksi diri kita. Coba kita keluar, kemana saja? Ke ruang kafe, masing-masing pegang gadget, ya kan? Pegang HP. Kalau dulu biasanya kalau ngumpul ngobrol, ini sekarang sibuk dengan dirinya sendiri. Yang ini melihat WA, yang itu melihat TikTok, yang ini melihat Instagram, yang ini melihat apalagi YouTube, yang ini luar biasa, berjam-jam. Tahan, mau tidur lihat dulu HP-nya, ya kan? Sebelum beristirahat. Seringkali seorang lupa baca doa, baca zikir sebelum tidur. Melalaikan. Gadget ini melalaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah. Namun, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita yakin kita tidak mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para ulama ussalaf. Namun, ma la yudraku kulluhu, la yudraku julluhu. Sesuatu yang kita tidak mampu meraih seluruhnya, jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Apa yang kita mampu untuk kita lakukan, amalkan sebaik mungkin. Manfaatkan di saat-saat Ramadan ini untuk memperbanyak amalan saleh. Membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian di bulan suci Ramadan juga termasuk amalan saleh. Tidak benar kalau seorang beralasan bulan suci Ramadan, akhirnya dia meninggalkan pengajian. Dia meninggalkan majelis ilmu. Tidak mengapa, dia membagi waktunya. Ada waktu untuk baca Al-Quran, ada waktu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Itu juga termasuk di antara amalan saleh. Bahkan termasuk di antara amalan yang paling afdal. Intinya manfaatkan. Dan kita berharap kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada ulama ussalaf, kecintaan kita kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu menjadi harapan besar bagi kita agar kita dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka karena kita cinta kepada mereka. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kapankah terjadi hari kiamat? Kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang telah kamu persiapkan menghadapi hari kiamat? Kata dia, "Saya tidak banyak melakukan salat. Saya tidak banyak berpuasa. Akan tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku belum pernah merasakan sebuah kegembiraan seperti kegembiraanku ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Aku tahu aku tidak bisa seperti Rasulullah, aku tidak bisa seperti Abu Bakar, aku tidak bisa seperti Umar. Namun aku berharap aku dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan mereka, disebabkan karena aku cinta kepada mereka. Itu pula yang kita katakan. Tetap semangat dalam beramal soleh dan tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, imam-imam sunnah. Walaupun kita tidak mampu beramal seperti apa yang mereka amalkan, kita berupaya untuk mengikuti jejak mereka. Walaupun kita menyadari kelemahan iman kita, ketidakmampuan kita untuk berjalan plek seperti apa yang mereka amalkan, seperti kisah-kisah yang telah kita sebutkan tadi, sesuatu yang bagi kita mungkin terasa sangat berat sekali. Namun manfaatkan waktu kita yang berlalu, manfaatkan masa-masa di bulan suci Ramadan untuk menghidupkan kitabullah subhanahu wa ta'ala. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran dengan cara tartil, tapi yang dibaca sedikit, tapi dia membaca dengan tenang, apalagi disertai dengan tadabbur, atau membaca Al-Quranul Karim dengan cara cepat, dengan cara hadar. Mana yang lebih afdal? Kalau dilihat dari sisi cepatnya, banyak bacaan, ketika seorang membaca Al-Quran Al-Karim dengan mempercepat bacaannya, maka dia akan melewati banyak huruf-huruf di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan bernilai 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan seorang membaca alif lam mim, maka dia meraih satu kebaikan. Namun alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, dan mim satu kebaikan. Artinya apa? Semakin banyak huruf-huruf Al-Quranul Karim yang dibaca, maka pahalanya semakin besar, semakin banyak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Maka Nabi SAW menjawab, al-halul murtahil, al-halu al-murtahil, adalah seorang yang ketika dia tiba, dia lanjut, ketika tiba, lanjut. Maka Nabi SAW ditanya, apa yang dimaksud al-halul murtahil? Kata beliau, yadribu min awalil Qur'an ila akhirih, wa min akhirih ila awalihi. Dia senantiasa membaca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, dan dari akhir hingga awalnya. Maksudnya dia terus mengulang-ulangi bacaan Al-Quran Al-Karim, mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim. Kalau kita melihat dan memandang dari sisi ini, kita akan mengatakan, mempercepat bacaan Al-Quran sehingga banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca menyebabkan semakin banyaknya pahala, kebaikan, iya kan? Namun dari sisi yang lain, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mentadabburi Al-Quran, membaca dengan tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah hati-hati mereka telah terkunci, tidak lagi mampu untuk memahami menghayati Al-Qur'an Al-Karim. Dari sisi ini kita dianjurkan membaca Al-Qur'an Al-Karim dengan tadabbur. Apabila seseorang membacanya dengan cepat, menyulitkan dia untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membaca dengan tartil, membaca dengan tenang, dengan cara tadabbur, berupaya untuk menghayati, memahami makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi perselisihan para ulama. Mana yang lebih afdal, membaca dengan semangat untuk mengkhatamkan atau membaca dengan perlahan tapi disertai dengan bacaan tadabbur? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang bersama keduanya, mereka berpandangan bahwa membaca dengan tartil disertai dengan tadabbur, walaupun sedikit yang dibaca, itu lebih afdal dari membaca dengan bacaan yang cepat. Dengan berhujjah ayat tadi, perintah untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan dari membaca ayat-ayat Al-Qur'an adalah memahaminya, mengetahui makna dan kandungannya, lalu kemudian mengamalkannya. Bagaimana cara kita bisa mengamalkan isi Al-Qur'an Al-Karim kalau kita tidak membaca dengan cara tadabbur? Jadi mereka ini berpandangan lebih afdal seseorang membaca yang disertai dengan mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim. Karena sekedar membaca Al-Qur'an tanpa tadabbur itu bisa dilakukan oleh selain kaum mukminin. Orang munafik bahkan bisa memperbanyak bacaan Al-Qur'an Al-Karim. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun." Perumpamaan orang munafik yang rajin membaca Quran itu seperti raihana, seperti bunga raihana. Baunya harum, tapi ketika dirasa pahit. Luarnya aja yang harum. Luarnya baca Quran gitu, tapi hatinya kemunafikan. Orang munafik juga ada yang memperbanyak bacaan Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu kata beliau bahwa secara umum manusia dalam hal iman dan Al-Qur'an itu ada 4 golongan. Ada ahlul Qur'an wal iman. Ada orang yang rajin membaca Qur'an dan dia punya iman. Ini orang yang paling afdal. Yang kedua, ada orang yang sebaliknya, tidak punya Qur'an, tidak punya iman. Tidak membaca Al-Quran dan tidak punya keimanan. Yang ketiga, ada orang yang rajin membaca Al-Quran namun tidak memiliki iman. Seperti yang disebutkan, seorang yang munafik. Dan yang keempat, ada orang yang diberi iman namun dia tidak diberi Al-Quran. Punya iman tapi tidak membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berupaya untuk menjadi golongan yang pertama yang memiliki iman dan menjadi ahlul Quran. Sehingga dengan membaca Al-Quran itu menambah keimanan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah menambah keimanan. Ketika seorang membaca dengan tadabbur, itulah yang menambah keimanan. Ini pandangan yang pertama. Sebagian para ulama mengatakan memperbanyak bacaan itu lebih afdal. Nah, seperti yang dikuatkan oleh para pengikut mazhab Syafi'i, dan mereka menukil dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan permasalahan ini dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, yang benar dalam pandangan ini, kata beliau, Inna thawaba qira'ati tartili wa tadabbur ajal wa arfa'u qadran. Pahala orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan, yang disertai dengan tadabbur, itu lebih tinggi kedudukannya. Nilainya lebih baik. Wa thawaba kathratil qira'ah aktsaru adadan. Sementara orang yang memperbanyak membaca Al-Quran Karim lebih banyak dari sisi jumlah hurufnya. Yang dihitung satu huruf, satu kebaikan. Fal awwal kaman tasaddaqa bi jawharatin 'azimah aw a'taqa 'abdan qimatuhu nafisatun jiddan. Orang yang pertama yang membaca Al-Quran dengan tadabbur itu seperti orang yang bersedekah dengan permata atau mutiara yang mahal sekali harganya. Mahal. Sekali dia berinfak, em-eman. Sekali berinfak, nilainya sangat tinggi sekali. Atau seperti seorang yang memerdekakan hamba sahaya yang memiliki nilai yang sangat istimewa. Ini orang yang membaca Quran dengan tadabbur. Ya. Bacaannya berkualitas gitu. Yang kedua, orang yang memperbanyak baca Al-Qur'an Karim dengan cepat, kaman tasaddaqa bi adadin katsirin min ad-dirham, seperti orang yang banyak bersedekah tapi sedekahnya dirham. Dirham itu ya mata uang paling rendah gitu. Ya. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, kan 10.000, tapi yang kecil-kecil gitu. Ini sekali sedekah M, 1 M misalnya. Bisa difaham ya? Jadi masing-masing ada keutamaan. Namun seperti apa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam Sahih Al-Bukhari, Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, seperti apa sih bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Kata beliau, kana yamuddu madda. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran itu dengan mat, memperhatikan panjang-panjangnya, mat-matnya. Maksudnya apa? Tidak dibaca dengan cepat. Lalu dipermisalkan oleh Anas bin Malik seperti apa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca dengan mat, ada panjangnya atau ada matnya. Ya. Bismillah ada mat. Ar-Rahman ada mat. Ar-Rahim artinya beliau memperhatikan itu, panjang pendeknya dalam membaca Al-Qur'an Karim. Ini menunjukkan bahwa seseorang apabila hendak mengikuti bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaannya itu tartil gitu. Ada seorang datang kepada Ibnu Abbas. Dia mengatakan, aku ini orang kalau membaca Al-Quran, cepat bacaannya. Sehingga terkadang aku membaca Al-Quran, aku menyelesaikannya dalam satu malam. Satu kali mengkhatam. Atau bahkan sampai dua kali. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la'an aqra'a suratan wahidah a'jabu ilayya min an af'ala dhalika alladhi taf'al. Aku membaca satu surah dengan tadabbur, dengan pelan, dengan penuh penghayatan, itu lebih aku sukai daripada aku melakukan seperti yang kamu lakukan ini dengan bacaan yang cepat. Fa in kunta fa'ilan wala budda faqra qira'atan tusmi'u udhunaika wa ya'iha qalbuk. Namun kalau terpaksa memang kamu harus ingin membaca dengan cepat, bacalah dengan cara engkau memperdengarkan ke kedua telingamu dan difahami oleh hatimu. Sehingga yang kita fahami, dahulu para ulama, bacaan mereka cepat tapi disertai dengan tadabbur. Mereka membaca, mereka paham isinya. Mereka membaca dengan tadabbur. Itu yang kita ketahui dari apa yang diamalkan oleh para ulama ussalaf. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la tahuddul Qur'ana hadza syi'r, wa la tanthuruhu nathra ad-daqal. Waqifu 'inda ajaibihi wa harriku bihil qulub wa la yakun hammu ahadikum akhir as-surah. Jangan kalian membaca Al-Qur'an dengan cara yang cepat seperti membaca syair. seperti baca syair. Jadi beliau mencela seorang membaca Al-Quran dengan cepat. Namun kata beliau, berhentilah ketika menemukan ayat-ayat yang penuh keajaiban di dalamnya. Gerakkanlah hatimu ketika membaca Al-Quran. Membaca dengan lisan, namun masukkan ke dalam hati. Menggerakkan hati untuk mentadabburi, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan menjadi fokus perhatianmu ketika membaca Al-Quran. Akhir surah. Kapan tamat? Jangan. Jangan itu yang menjadi fokus utamamu. Jadikan fokus utamamu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila engkau mendengarkan atau membaca ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka simak apa keterangan selanjutnya, apa firman Allah selanjutnya. Fa innahu khairun tu'maru bih aw syarrun tusrafu anhu. Boleh jadi itu kebaikan yang engkau diperintahkan, atau di situ terdapat larangan yang engkau dilarang dari melakukannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian para ulama mengatakan yang afdal dalam hal ini, mana yang lebih maslahat untuk hatimu. Karena secara umum, setiap amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya, inti utamanya kembalikan kepada hati kita. Berpuasa tujuannya untuk meraih takwa Allah. Takwa Allah Azza wa Jalla dalam hati. Salat itu untuk hati kita. Maka demikian pula membaca Al-Quran. Antum lihat mana yang lebih maslahat untuk hatimu. Mana yang lebih mendekatkan dirimu kepada Allah. Mana yang lebih membuat engkau merasa khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah ada peringatan. Waktu telah selesai. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga ada waktu yang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan iman dan dengan penuh semangat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memanfaatkan momen bulan suci Ramadan dengan ibadah di siang hari dan di malam hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.